Semuanya telah kuberi dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Jawab pertanyaanku, malu.